Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para sahib warna yang sangat saya cintai dan saya hormati, juga saya banggakan. Alhamdulillah, kita diberi beberapa kenikmatan-kenikmatan oleh Allah sehingga kita bisa mendengarkan acara hikayah-hikayah yang mungkin akan saya sampaikan, di mana pada pagi hari ini kami akan membacakan hikayah di dalam kitab yang diberi judul dengan kitab An-Nawatir. Buku ini sengaja dikarang oleh pengarangnya yang bernama Syekh Ahmad Syihabuddin Ibn Salamah Al-Qalyubi. Syekh Syihabuddin Ibn Salamah Al-Qalyubi ini adalah ulama besar yang kuat kefahamannya. Beliau banyak mengaji, tidak pernah kena lelah dalam mencari ilmu. Beliau mencari ilmu fikih, mengaji ilmu hadis dari Syekh Syamsuddin Ar-Rumli dan mengaji kepada beliau selama 3 tahun. Kemudian setelah itu tidak pernah keluar dari rumah. Kemudian mengaji kepada Syekh An-Nur Az-Zayyati, Syekh Salim Asy-Syabsyiri dan Syekh Ali Al-Halabi, dan banyak beberapa ulama-ulama lain yang menjadi guru beliau. Kemudian setelah beliau mumpuni dalam ilmunya, Beliau juga menyampaikan ilmunya, bahkan mengajar. Di antara orang yang mengaji kepada beliau adalah Syekh Mansur At-Tauhi, Syekh Ibrahim Al-Barmawi, Syekh Syaban Al-Fayyumi yang terkenal dengan kitab Komusnya. Juga banyak kiai-kiai, ulama-ulama lain dari besar-besar ulama pada saat itu yang mengaji kepada Syekh Al-Qalyubi ini. Bahkan beliau itu sangat wibawa di kalangan kaum santri dan kaum lain santri, pelajar dan lain-lainnya. Juga wibawa di kalangan para usahawan. Saking wibawanya, beliau itu la yastati wahadun ayyatakallama baina yadayhi, tidak ada yang mampu berbicara di hadapan beliau, tidak ada yang mampu berbicara dengan beliau dengan cara bertatap muka, illa wa huwa mutarrikun ra'sahu wajlan minhu wa khaufan alaihi. Bisa berbicara dengan Syekh Al-Qalyubi itu cuman dengan cara menundukkan kepala, saking sungkannya kepada Syekh Al-Qalyubi. Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi takut, rasa hormat, rasa takzim kepada beliau itu sangat tinggi dari orang-orang lain yang berhadapan dengan beliau pada saat itu. Bahkan wala yataraddadu ila ahadin minal kubara, beliau itu di samping disegani orang lain, beliau itu sifat waroknya itu terlihat. Beliau tidak pernah keluar masuk pada salah satu pun dari pembesar-pembesar pemerintah saat itu. Tidak pernah masuk ke rumah-rumah orang kaya, apalagi minta-minta, baik minta materi ataupun minta jabatan. Wa yuhibbul fuqara, beliau juga sangat mencintai orang-orang fakir, sangat mencintai. Dalam arti kata, ketika diundang oleh orang-orang fakir, beliau sangat antusias untuk mendatanginya. Bahkan jamnya tepat, tidak pernah telat dalam mendatangi undangan orang-orang fakir. wala yakbalu min ahadin shadaqatan mutlaqan. Beliau tidak pernah menerima sedekah dari seseorang pun sama sekali, dan memang tidak mau. Bal kana fi ghalibi awqatihi yura mutasaddiqan. Bahkan beliau itu setiap saat terlihat memberi, bukan meminta atau menerima. Anehnya, walaisa lahu wadhaif wala ma'ain. Padahal beliau itu tidak terlihat sibuk dalam beberapa tugas yang berkaitan dengan kehidupan, tidak terlihat sibuk dengan beberapa pekerjaan yang menguntungkan dirinya secara materi. Namun setiap harinya beliau itu terlihat selalu bersedekah, memberi dan memberi, tidak pernah mendahulukan kepentingan pribadinya. Wa ma'a dzalika kana fi arghadi 'ishin wa athyabi na'imin. Sekalipun demikian, tidak pernah terlihat bekerja, bahkan tidak pernah terlihat meminta-minta, bahkan beliau selalu terlihat memberi, bersedekah dan bersedekah. Beliau itu kehidupannya terlihat mewah, bahkan dalam sebagian riwayatnya baju yang beliau pakai terlihat selalu baru, sarung yang beliau pakai baru, baju yang beliau pakai baru. Kehidupannya juga bersahaja, damai, tenteram. Di samping itu, wa kana mutaqashifan mulaziman li ta'at. Beliau selalu memperhatikan dengan waktu-waktu ibadah, memperhatikan dengan waktu-waktu sholat, memperhatikan dengan waktu-waktu puasa, dan tidak pernah meninggalkan yang namanya belajar. Sekalipun beliau itu sudah alim, allamah, banyak karangannya, banyak karya tulisnya, tapi beliau masih tetap belajar, terus dan belajar, menjadi kutu buku, kutu kitab, yang sehingga banyak hafalan-hafalan baik dari hadis ataupun dari kalimat-kalimat ulama yang sebelum beliau, apalagi dari Al-Quran. Jami'an lil ulumi syar'iyah, beliau lengkap pengetahuannya tentang ilmu syariah, dan juga beliau banyak memahami ilmu-ilmu secara akal, dalam artian penelitian yang beliau lakukan sangat mumpuni, bahkan sangat tinggi hasilnya. Ilmu hisab beliau juga menguasai, ilmu miqat dan ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu harfiah, ilmu nahwu, ilmu bab fikih waqaf, dan fan-fan yang lain yang masyhur, beliau juga sangat menekuni. Beliau seorang ulama dari daerah Qalyubi. Qalyubi adalah kota kecil yang terletak di daerah Mesir, kurang lebih sekitar 2 farsakh atau 3 farsakh jaraknya dari Kairo. Kalau kita ambil ukuran kilometer, kurang lebih sekitar 11 kilometer ataupun 16,5 kilometer dari kota Mesir. Beliau wafat pada tahun 1069 Hijriah, tepatnya pada bulan Syawal, habis hari raya, bahkan habis melaksanakan puasa Ramadan. Dalam kitabnya An-Nawadir beliau bercerita, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Hikayatul At-Tasi'ah, hikayah yang ke-9, fil karamat, menerangkan beberapa karamah. Karamah dalam artian kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada wali-walinya, kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukiya an Abdullah ibn al-Mubarak, dan ceritakan an Abdullah ibn al-Mubarak, saking Abdullah ibn al-Mubarak, qala dawu sapa Abdullah ibn al-Mubarak, kuntu ono sapa ingsun bi Makkata ing dalam negara Mekah. Fawaqa'a fiha qahtun, fawaqa'a mongko nuli tumiba fiha ing dalam Mekah apa qahtun, kelaipan, laip paceklik, kabirun kang gedhe apa qahtun. Wakana lan ono sopo anasu menungso iku yastaskuna, podo njaluk siraman sopo nas, podo sholat istisqo sopo nas, amri siraman sopo nas bi Arafat ing dalam tanah Arafat. Falam yazdadu mongko ora dadi tambah-tambah sopo nas illa syiddatan, angin ing tambah sangat. Sahih warna yang saya hormati, Abdullah ibn al-Mubarak bercerita. Beliau berkata, aku pernah berada di Mekah. Pada saat itu di Mekah, waqa'a fiha qahtun kabir, terjadi paceklik yang sangat besar, paceklik yang berkepanjangan, krisis moneter, krisis makanan, krisis tetumbuhan, yang diakibatkan karena lama tidak turun hujan. Pada saat itu wakana nasu yastaskuna bi Arafat, manusia sama-sama keluar ke tanah Arafah dengan tujuan untuk melaksanakan salatul istisqa, minta siraman kepada Allah agar dituruni hujan dengan cara melaksanakan salatul istisqa. Mengapa manusia keluar ke tanah Arafah kok tidak keluar ke tanah-tanah lainnya Arafah? Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu punya keyakinan, di samping memang ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tanah Arafah adalah tempat yang mustajab. Artinya mustajab di mana orang-orang minta di tempat itu insyaallah lebih banyak diterima daripada tidaknya. Itu Arafat. Pada musim-musim haji biasanya tempat yang namanya Arafah itu ditempati untuk berwukuf oleh jemaah haji dari seluruh penjuru dunia, baik dari Indonesia ataupun dari negara-negara lain. Mereka berwukuf di Arafah, bermukim di sana selama 2 hari, berangkat mulai dari tanggal 8, kita pergi meninggalkan Arafah pada tanggal 9 malam 10, yaitu pada malam hari raya Idul Adha. Sahib warna yang saya hormati, namun apa yang terjadi ketika mereka minta turun hujan dengan melaksanakan salat istisqa di tanah Arafah? Falam yazdadu, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari salat yang mereka lakukan, minta siraman kepada Allah, tidak dapat apa-apa, bahkan illa syiddatan, makin lama makin parah aja, justru makin tidak turun hujannya, makin kering hujannya. Famakathu ala dhalika jum'atan thumma ba'da jum'atin, sampai mereka itu diem menunggu turunnya hujan 1 minggu, sampai hari Jum'at dinteni urah mudun. Thumma ba'da jum'atin mongkon nuli ing dalam sakwisi Jum'at kang weneh, 1 minggu lagi ndak turun, sampai berminggu-minggu ndak turun. Khoroju nuli metu sopon nas ila Arafatin, maring tanah Arafah. Tumada'an faro'aitu, moko ningali sobo ingsun Abdullah ibn al-Mubarak, fihim rojulan, fihim ing dalam golongan nas, rojulan ing wong lanang, aswada kang ireng, da'ifal badan, kang apas badani. Fasallah, moko nuli sholat sobo rojul rokata ini kelawan rong rokaat. Tuma da'a mongko nuli ngundang dungo sobo rojul robbahu ing pengenan rojul ba'dahu main dalam sa'isi rokaten. Tuma saja mongko ni sujud sobo rojul wakolan tahu sobo rojul, ya nopo dauni wa izzatika, demi keluhuran panjenengan Gusti, la arfa'u ora bakal ngangkat kulo roksi ing sira kulo minas sujudi saking sujud, hatta taskia hinggo ngudhani hinggo nyirami panjenengan ibadaka ing biro-biro kaulo panjenengan. Jadi katanya Abdullah ibn al-Mubarak, ketika mereka keluar ke tanah Arafah, Di sana mereka aku temui. Setelah ternyata aku temui salat istisqa di tanah Arafah, di antara mereka ada seorang laki-laki yang hitam. Badannya kurus, kecil, lemah, seakan-akan tidak ada harganya kalau dilihat dari segi zahirnya. Kemudian mereka melakukan sholat 2 rakaat, berdoa kepada Allah setelah bersholat. Kemudian mereka sujud. Mereka berkata, wa izzatika la arfa'u ra'si, demi keluhuranmu ya Allah, tidak akan aku angkat aku punya kepala dari sujud sampai kamu menurunkan hujanmu kepada hamba-hambamu. Masya Allah, mulia banget orang ini, sangat terhormat, sangat bijaksana orang ini. Badannya kurus, badannya terlihat lemah, tapi dia tidak memikirkan dirinya sendiri, dia memikirkan orang-orang banyak. Faraitu qit'atan minas sahab, kata Abdullah ibn Mubarak, saat itulah aku melihat beberapa bagian daripada mendung, dari beberapa mendung mulai menyelimuti awan, mulai tampak di atas, di atasan kita, kata Abdullah bin Marok. Sebagian daripada mendung, daripada awan itu, thumman dhamma ilaiha qita'un ukhra, kemudian berkumpul ke situ beberapa awan, berkumpul, berkumpul, kumpul, kemudian thumma amtaratis sama, maka langit menurunkan hujan, ka'afwahil kirab, sebagaimana air yang mengalir dari sebuah wadahnya yang dinamakan dengan wadah kirbah. Kemudian setelah turun hujan, orang itu fahamidallah, maka dia mengucapkan kalimat alhamdulillah, wansorfa, kemudian pulang. Kata Abdullah ibn Mubarak, masya Allah, aku sangat tertegun melihat orang itu. Aku sangat kagum melihat kepribadian orang itu. Tubuhnya lemah, dia sempat berdoa memintakan orang lain, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Fa'atba'tu atharuhu, kemudian aku ikuti jejaknya, kemana dia pergi, kemana dia akan melangkahkan kaki, aku ikuti. Thumma ra'aituhu dakhala makanan fihi nakhasul 'abid, kemudian di situ setelah berjalan beberapa langkah, mungkin beberapa kilo, kami lihat dia masuk ke rumah orang. Orang itu adalah pedagang hamba sahaya, budak pada saat itu. Karena terlihat dia masuk ke rumah pedagang budak, aku punya keyakinan bahwa dia adalah seorang budak. Fansoroftu, kemudian aku pulang. Summa asbahtu, kemudian pada waktu pagi-pagi aku datangi rumah itu. Fahamaltu ma'ahi minad dirham, aku bawakan beberapa keping dirham dan beberapa keping dinar pada saat itu. Summa jitu ila darin nakhos, mungkin ditakko sopeng sun maring umai tukang dagang kalau wau. Masuk ke rumah pedagang. Waqultulahu, dan aku mengatakan, inni muhtajun ila gulamin ashtarihi, wahai pedagang budak, aku butuh budak, aku butuh budak, tolong tunjukkan kepadaku, aku ingin beli budakmu. Keluarkan semua budaknya. Fa'aradu alayya nahwa 30 gulaman, kemudian si pedagang itu menawarkan kurang lebih sekitar 30 budak yang ganteng-ganteng. Sing lanang yang ganteng-ganteng, sing wedok yang ganteng-ganteng, awak iya api-api, lemu-lemu, kuat-kuat, ungkun becak yo kuat, disuruh kerja bangunan yo kuat, disuruh mikul kuat, yang mapan-mapan, ganteng-ganteng, tampan-tampan. Tapi dari sekian 30 budak yang mapan-mapan, ganteng-ganteng ini, justru kata Abdullah ibn al-Mubarak, fakultu, gak ada yang cocok dari 30 itu. Walaupun orang yang mapan-mapan, yang mestinya orang beli bula itu tujuannya adalah disuruh, untuk disuruh bekerja, baik ke ladang atau ke toko atau ke pasar. Tapi justru budak-budak yang mapan ini gak dicocoki oleh Abdullah ibn al-Mubarak. Lalu Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan kepada si juragan tadi, tolong tunjukkan lagi, apa ada yang lain dari yang 30 orang ini. Kemudian si juragan mengatakan, kola bagia gulamun maishumun, La yukallimu ahadan. Ada, hanya tinggal satu. Budaknya ini orangnya tubuhnya kurus. Kalau ngomong enggak pati ceto, cekir-cekir waktu nyekil. Kayak orang sakit-sakitan begitu. Ngri-ngriin kata orang Jawa. Mana? Ada di belakang, enggak kira cocok sampean kata yang punya. Adalah keluarkan mana orangnya? Keluarkan mana orangnya? Aku ingin tahu. Oke. Kemudian dikeluarkan oleh si pedagang itu tadi. Budak yang terlihatannya kurus, salah kurus, seireng. Salah ireng tidak pada isok guneman. Apa manfaatnya dengan budak yang kurus? Tidak bisa ngomong. Secara zahir dia tidak bisa diandalkan untuk bisa bekerja. Apalagi diajak untuk berunding atau berdialog atau bertukar pikiran. Tidak ada manfaatnya secara zahir. Masya Allah, Allah menghendaki lain. Fakultu arinihi. Ya, perlihatkan kepadaku. Fa akhrajal gulam, dikeluarkan si gulam ini. Alladzi ra'aitu bi'aini. Ternyata gulam yang dienyek-enyek, sing diwodo oleh jerakannya, tak mungkin sampean cocok dengan budak ini. Ternyata budak itu yang kemarin saya lihat berdoa di padang Arafah, dan budak itu yang diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Fakultu. Jadi cara zahir dia itu kayak enggak ada apa-apanya. Tapi indallah, orang setanah Arafah berdoa kepada Allah untuk minta turunnya hujan. Hujan tidak turun, tapi ketika orang jelek ini berdoa, orang elek sing ambune lebus, orang hitam itu kalau di Mekah itu baunya tidak kalah dengan kambing kebas itu. Tapi justru doanya dia yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahib Barna yang saya hormati. Begitu terlihat budak yang kurus dienyek-entean oleh pemiliknya, si Abdullah bin Mubarak sambil menangis meratapi nasib sang budak. Masya Allah. Dan jangan banyak ngomong, katanya Abdullah bin Mubarak. Budak yang ini kamu minta berapa? Jerakannya ngomong, saya sebetulnya budak ini akan saya jual 20 dinar. 20 dinar. Tapi karena budak ini sangat saya benci, tidak ada manfaatnya budak ini. Wa huwa laka bi asrati dinar. Sudah, ambil kamu aja dengan harga 10 dinar. Saking asore, aslinya harganya 20, justru malah dikasihkan 10. Itu dinyek betul ini menurut jerakannya. Tapi menurut Abdullah ibn al-Mubarak, budak ini yang paling terhormat daripada 30 orang sing gagah-gagah tadi itu. Sing elek ini gitu. Sing elek ini justru yang dicocokin Abdullah ibn al-Mubarak. Dengan latar belakang kehidupan Abdullah bin Mubarak yang seperti tadi, Abdullah bin Mubarak itu Masya Allah. Waqultu la, dari 20 diturunkan 10 oleh pembelinya, oleh penjualnya. Abdullah bin Mubarak tidak menawar. Kalau kamu minta budak ini saya beli 10 dirham, 10 dinar, justru saya akan membayar budak ini dengan harga 27. Bayangkan ini, Abdullah ibn al-Mubarak, budak disuruh beli 10 dinar, justru malah dibeli 27. Ya, Masya Allah, mulia banget orang yang namanya Abdullah ibn al-Mubarak ini. Begitu dibayar, diambil, kemudian dipegang si budak itu, langsung dibawa pulang. Alangkah mulianya hati Abdullah ibn al-Mubarak memilih budak yang sejelek itu, bahkan diberikan dengan harga 10 dinar tapi justru dibayar dengan 27 dinar yang hanya dengan harapan karena dia berdoa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahib Barna yang saya hormati, kemudian pulanglah Abdullah ibn al-Mubarak. Di tengah jalan sebelum sampai ke rumah, si budak tadi mengatakan kepada Abdullah bin Mubarak, faqala li ya maulaya lima ishtaraitani wa ana la utiku khidmatak. Wahai jeraganku, kamu ini mau membeli saya, kamu ini membeli saya untuk apa? Wa ana la utiku khidmatak, wong saya ini enggak mampu ngelateni sampean kok dibeli untuk apa? Tak ada manfaatnya saya ini. Dijawab oleh Abdullah bin Mubarak, fakultu innama ishtaraitu kalitakuna anta maulaya. Kamu saya beli ini tujuannya agar kamu menjadi gusti saya, agar kamu menjadi juragan saya, dan aku menjadi pelayan, kata Abdullah bin Mubarak. Padahal Abdullah bin Mubarak ini ulama besar, orang kaya, orang banyak harta, justru mau berkhidmat, mengkhidmat, melayani orang yang baik indallah, walaupun potongannya potongan hitam, adik guru sekalian. Saya pernah yang saya hormati, faqala, limadza taf'alu dzalika? Kenapa kamu lakukan seperti itu, tuan? Fakultu, Abdullah bin Mubarak berkata, ra'aitu kabil amsi qad da'autallaha fajabaka. Aku lihat kamu kemarin pada saat ada di tanah Arafah, kamu berdoa kepada Allah. Di antara sekian orang-orang yang berdoa itu enggak ada yang diterima, justru kamu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sesuatu yang tidak ada harganya bagi saya. Maka dari itu kamu saya beli, tujuannya kamu akan saya jadikan juragan saya, saya yang jadi pelayannya. Terkejut si budak tadi, terkejut. Faqala li, qad ra'aita dzalik? Masyaallah. Kamu melihat tadi kemarin apa yang saya lakukan di Arafah, berdoa kepada Allah, kemudian hujan langsung turun. Kamu tahu itu? Iya. Si budak kelihatan karomahnya oleh orang lain, kelihatan keunggulannya dibandingkan dengan orang lain, justru si budak ini tidak bahagia. Dia mengatakan, fahal ta'tik buni? Kamu tahu apa yang kamu, yang saya lakukan kemarin pada waktu di Arafah? Masya Allah. Jadi kamu tahu semua kejadian kemarin di Arafah? Iya, saya tahu. Oke, kalau begitu kira-kira kamu mau gak memerdekakan saya? Abdullah menjawab langsung, anta hurun liwajhillahi ta'ala. Mulai sekarang kamu merdeka karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak mengharapkan imbalan apa-apa dari kamu, katanya Abdullah bin Mubarak. Mulai saat itu, fasami'tu hatifan. Abdullah bin Mubarak mendengarkan suara tanpa ada orangnya. Fasami'tu hatifan, la aro syakhsahu yaqulu, ya binal Mubarak, abshir, faqad ghafarallahu laka. Wahai Abdullah bin Mubarak, bergembiralah, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu karena kamu telah menolong orang yang secara zahir dia itu tidak ada apa-apanya, tapi indallah dia adalah orang yang sangat terhormat, indallah dia adalah orang yang sangat mulia, indallah dia adalah orang yang sangat dihargai oleh Allah. Bahkan dari sekian para pendoa-pendoa yang berdoa salat istisqa di tanah Arafah, tidak ada yang diterima, hanya satu orang itu yang diterima. Justru kamu menghargai dia karena dia dicintai oleh Allah, walaupun menurut manusia dia adalah hamba yang sangat hina. Mulai saat ini kamu doa, dosa-dosamu semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tsumma asbaghal wudhu'a wa shalla rak'atain. Kemudian sang hamba sahaya atau budak itu dia putus asa, gak langsung bangga karena dipuja, apalagi dia sampai lupa daratan karena dihormati oleh orang lain. Dia pergi ke sungai, pergi ke tempat air, kemudian ambil air wudu, sholat dua rakaat, lalu dia berkata, alhamdulillah hadza idku maulayal ashghar, segala puji bagimu ya Allah, ini adalah perbuatan memerdekakan budak yang dilakukan oleh juragan yang kecil. Bagaimana nanti ketika pemerdekaan itu dilakukan oleh juragan yang besar? Kemudian wudu, lalu sholat dua rakaat, kemudian mengangkat tangannya ke arah langit, lalu dia berkata, ilahi anta ta'lamu, ilahi wahai Tuhanku ya Allah, anta ta'lamu, kamu tahu, anni abadtuka 30 sanatan, aku beribadah kepadamu selama 30 tahun, selama itu pula aku bersujud kepadamu, selama itu pula aku bersolat, bermunajat, bisik-bisik dengan kamu, wa anal ahda baini wa bainak, tapi aku janji kepadamu ya Allah, janjiku kepadamu Allah taksifa satri, rahasiaku yang satu ini jangan sampai diketahui orang. Walaupun aku terlihat punya karomah, jangan sampai dilihat oleh orang lain. Aku enggak senang karomahku dilihat orang lain. Apalagi ketika aku berdoa diterima oleh Allah, aku enggak senang kalau dilihat oleh orang lain. Wahina idh kashaftuhu fakbidni ilaika, karena sudah terlihat karomahmu yang diberikan kepadaku, tolong habisi aku sekarang. Mulai dari saat itu faghara maghsyian alaihi, kemudian sujud plek. Akhirnya si hamba saya itu sudah tidak bergerak lagi. Karena tidak bergerak, lama tidak bergerak, disentuh oleh Abdullah bin Mubarak. Setelah disentuh, dilihat ternyata dia sudah mayitan, ternyata dia sudah meninggal. Setelah ternyata dia meninggal, maka lalu saya tajhis, saya persiapkan keberangkatan sang mayit, orang yang terhormat. Walaupun tubuhnya seperti itu, tapi aku enggak payah-payah untuk menghormati orang itu. Kafantuhu, kemudian dia aku kafani. Namun pada saat itu karena aku gugup, aku bingung, walam uhsin kafanahu, aku tidak bisa memperbaiki kafannya. Kafan yang aku pakai untuk membungkus sang mayit kurang bagus, kurang baik. Entah mungkin karena lamanya, karena mungkin kafannya sudah terlihat agak amoh. Tapi memang yang ada saat itu hanya itu. Wassallaitu alaihi. Setelah aku kafani dengan kain yang jelek itu tadi, kemudian aku sholati dia. Setelah aku sholati, kemudian aku kafani, aku kebumikan sendiri. Setelah selesai aku kebumikan sendiri, falamma nimtu, kemudian setelah aku tidur, ra'aitu rajulan hasanan, aku melihat seorang laki-laki yang ganteng, yang sangat tampan, fi thiyabin khasinatin hasanatin, dalam baju yang sangat indah sekali, wa ma'ahu rajulun kabirun, dan dia bersama dengan seorang laki-laki yang sangat besar, dengan seorang laki-laki yang bertubuh kekar. Wa kullum minhuma, kedua-duanya Kanjeng Nabi dengan seorang laki-laki itu tadi, wadi'un yadahu ala katifil akhar, meletakkan tangannya ke pundak yang lain. Faqolali, kemudian Rasulullah berkata kepadaku, ya ibn al-mubarak, wahai ibn al-mubarak, ama tastahi min Allah, masa kamu enggak malu sama Allah ibn al-mubarak? Setelah mengatakan begitu, Kanjeng Nabi itu jalan meninggalkan aku. Kanjeng Nabi berjalan setelah berkata, aku berpikir dalam hati, fakultu lahu, kemudian aku berkata kepada orang itu, man anta, siapa kamu? Faqala, orang yang aku lihat dalam mimpi itu mengatakan, ana Muhammadur Rasulullah, aku adalah Muhammad utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah Muhammad utusan Allah, wa hadza abi Ibrahim, ini adalah ayahku Nabi Ibrahim. Faqultu lahu, kemudian aku mengatakan, kaifa la astahyi wa ana ukthiru salata, bagaimana aku tidak malu kalau aku telah memperbanyak salat. Tapi apa yang kamu maksudkan dengan kemaluan itu? Malu yang mana yang kamu maksud itu wahai Rasul? Apakah ada di antara pekerjaanku yang patut untuk saya benahi pada saat ini? Apa ada di antara pekerjaan yang telah aku lakukan perlu diperbaiki pada saat ini? Faqala, Rasulullah berkata dalam mimpi, ya mutu waliyun min awliyaillah wala tuhsinu kafanahu, ada seorang wali dari sekian walinya Allah yang meninggal dunia, kemudian kamu kafani dengan kafan yang jelek kayak gitu, enggak malu kamu sama Allah? Sungguh terkejut aku dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Akhirnya aku terbangun dari tidur, saking kageti kulo sambil tuangi. Menurut saya, nama manusia kadang-kadang masih ada. Mayit seperti itu kan sudah cukup lah, aku kafani dengan kain yang seperti itu. Ternyata mimpi Rasulullah, Rasulullah mengatakan, ama tastahi, apakah kamu enggak malu min Allah? Akhirnya aku terkejut, dan bangun. Falamma asbahtu akhrajtuhu minal qabr. Kemudian setelah pagi banget, pagi-pagi buta, aku pergi ke kuburan si mayit yang mulia tadi. Aku gali lagi mayitnya. Setelah aku gali, wa kafantuhu fi kafanin taqiyin naqiyin. Maka mayit tadi saya kafani dengan kafan yang masih bagus dan kafan yang masih bersih. Kemudian aku sholati lagi, lalu aku kebumikan lagi. Dari sini takzim saya kepada orang yang sekalipun terlihatan tubuhnya seperti itu, namun dia punya keistimewaan indah Allah, apalagi didukung dengan mimpi, dengan melihat Rasulullah pada saat tidur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam, barang siapa yang mimpi saya pada waktu tidur, kata Rasulullah, fa inna syaitana la yatamatsalu bi surati, sesungguhnya setan tidak bisa mencuri apalagi mengkelabui dengan mimpi-mimpiku. Setan tidak bisa mengkelabui dengan impian yang berupa saya, kata Rasulullah. Artinya barang siapa yang betul-betul mimpi Rasulullah, maka dia itu betul-betul mimpi Rasulullah dan bukan merupakan bunganya tidur, apalagi godaan daripada setan atau bujukan daripada setan. Para pemirsa Sahib Warna yang saya hormati, dari hikayah yang saya sampaikan, semoga hikayah ini dapat menjadikan obat bagi hati kita masing-masing, dan semoga Allah menyertakan kita, memasukkan hidayah kepada kita bersamaan dengan sekian renungan hikayah yang disampaikan dan disajikan oleh kawan-kawan Radio Warna. Terima kasih atas perhatiannya. Barangkali ada kekhilafan, kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, dan kami hanya bisa menyampaikan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat fit dini wa dunia wal akhirah. Sekian akhirul kalam, wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.